masrah sumarah mawon ngantos berlalu dengan sendirinya. Berarti sing kata suasana sing serba kalut, serba sulit, serba boten kepenak teng ati niku lek tumandang napa-napa sing kata malah nabrak-nabrak. Mungkin panjen wonten wekdalipun tiang menika kedah ngraos jebar, wonten wekdalipun tiang menika kedah ngraos sulit, ngraos sumpek. Mugi Allah Ta'ala dawahaken wallahu yaqdidu wa yasbu wa yaksud. Wallahu ta'ala Allah iku yaqdidu nyengkerem sapa Allah wa yaksud lan jembaraken sapa Allah. Nah, kadang-kadang wali itu wakot yakna tasih terusipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusayri wakot yakna lan kadang-kadang ono apa bastun tinemu apa bastun bastu wakot yakna lan kadang-kadang tinemu apa bastun al-bastu suasana jembar. Yang itu kan tumeka apa bastu oleh tumeka bangkatan kelawan dadaan. Sami bunah ini kadang-kadang tekane dadaan. Nggih. Wa yusadiqu lan nepai. Nepai apa bastu? Sahibahu ingkang duweni bastu nepai faltatan ing kaya barang nemu. Faltatan itu apa nggih? Nggih kaya barang nemu ngoten. Kaya barang nemu sing sak tepake ngoten. Sak tumibane. Faltatan itu sak tolehan. Sak tolehan itu tegese perubahan dari mboten penak nang penak itu cek, betul. Maksudnya ni, betul ngertos prosesnya. Maksudnya, betul ngertos prosesnya. Layar itu, bagi seorang ngerti sopo sahib. Lahu kedua bastu orang ngerti sababan ing sebab. Sababan ing sebab ya husukan bisa ngubah-ngubah kenapa sebab sahibahu ingkang duweni bastu. Artinya sebabnya apa kok moro atine berbunga-bunga, atine seneng, moro rasa jembar, koyo-koyo sembarang kalir iki gampang. Nggih. Niku kadang-kadang mboten paham. Sing ngawaki diri lho mboten paham. Wayastafizuhulan. Tegese bungahaken apa sebab yen sahib. Istafazan itu kaya lepas, bebas. Lepas kaya pun nggih. Dadi nggih bungah kancane dhewe susah ndek bungah dhewe. Ki ditakoki apa kok bungah ya ora rung sebabe. Lah, yen sing ngene iki mudah ngati-ngati. Fasabilu. Sahibu. Pasabilu sahibihi mongko utawi dalane wong kang duweni bastu sing model ngeten iki iku asukuno anteng wa muraatul adabi lan jaga mreksa tata krama. Tinggi hampir lali pas bungah sembarang kalir penak salat iso khusyuk wiridan rasane iso nges ngoten nggih. Niku ampun terus Ita itu rumah sana ni tu usaha ni je. Semua aku banyaklah kutip rakat musuh gue. Niku kadang-kadang kali kata niku. Mergofa inna fiyah dal waktu. Mongko sak temene ikut tetap yang dalam iki waktu bunga kata niki. Yang dalam iki waktu bunga. Lahu ikut tetap kedua dal waktu. Apa kotorun? Bahaya azimun kang aku. Iki suasana ngeten iki suasana sing bahaya banget. Mulane niko enten hadis. Nggih, okay. Kullu nasi halqa illal alimun. Wal alimuna halqa illal amilun. Wal amiluna halqa illal mukhlisun. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Niko. Wong kabeh kuwi padha rusak kejaba wong pinter. Wong pinter kabeh dirusak kejaba sing gelem tumandang. Wong tumandang kabeh padha rusak kejaba wong sing ikhlas. Lah wong ikhlas iku dalam bahaya besar. Mergo nalika wong niku ikhlas berarti lepas saking ikatan-ikatan sakliyane Allah. Di saat itu dia masuk dalam wilayah bastu, kebungahan sing kadang-kadang ya mbak-mbak boten saged ngukur. Nah niki malah bahaya. Fal yahzar mongko becik wedya sapa sahibu wong kang duweni bastu sing model ngeten iki, kajembaran sing model ngeten iki, wedya makron ing makar ing tipu daya krofian kang sama. Aja-aja iku kok mung sekedar kowe diluru karo Gusti Allah sithik ben lali, engko sakbare kowe arep gak diparingi neh. Kama kala kaya oleh dawuh sapa ba'dhum setengah ulama. Futiha wis kebuka alaya ing atase ingsun. Apa sing kebuka? Babun macem, babun lawang menal basti saking saking lawange kajembarane ati. Suatu ketika atiku karo Gusti Allah dibuka jembar banget. Rasane iki ora enek apa-apa blas. Rasane iki ora enek sing bingungno, ora enek sing medeni. Kabeh serba lepas. Akhire fazalaku moko banjur kepleset sapa ingsun. Akhire aku kepleset. Krana kebacut, wong Jawa ngarani kladuk wani kurang duga, mboten. Kuwanenen sampe muni-muni. Ya ngene iki lho, wong nek cedhek Gusti Allah ini jero atiku terus. Sampai wani muni ngoten niku. Ya niku niku kadang-kadang mboten netepi tata krama. Ya senajan to mungkin sing dirasakne ndek kaya ngono tenan. Tapi kewetu omongan ngoten niku mboten netepi tata krama. Wong Kanjeng Nabi mawon sing luwih makrifat mboten nate matur ngoten kok. Niku maksudnya ngoten. Krana aku kepleset pahujitu mongko banjur den aling-alinge sapa ingsun. An maqami saking maqam ingsun. Akhire bar kuwi aku malah gak iso roh rasane apa-apa neh. Atiku buntet. Wis biar kan. Malah wiridan barang wis nek angel-angel tok ora enek labete apa-apa. Gara-gara tau kebuka sithik kepleset. Intaha wis rampung apa kalamul Imam Abdul Qasim Al-Qusairi, gawe Imam Abdul Qasim Al-Qusairi. Wonten malih dawuh sing berkaitan kali soal al-bastu kali al-qabdi. Wa qad raaitu lan teman-teman ningali sapa ingsun, ingsun Syekh Ibnu Abbad. Ningali kalaman ing dawuh maksuton kang kang jembar, kang luas, mustaufan kang kang sempurna. Jembar luas mencakup segala aspek. Fi adabil qabdi kang nerangno tentang tata kramane qabdu wal basti lan tata kramane jembar. Dawuh sinten? Kalaman li sayyidi kedue Gusti ingsun Abdul Hasan Asadili, Syekh Abdul Hasan Asadili radhiyallahu taala anhu. Wonten dawuh saking Syekh Abdul Hasan Asadili ingkang dawaken soal tata kramane nalika nglungguhi panggonan qabdu utawa nalika nglungguhi panggonan bastu. Mula fa'ahbabtu mongko seneng sapa ingsun an azkura yen to nutur sapa ingsun hu ing dawuh mau hauna ing dalem kene kitab. Aku seneng lek kitab kuwi tak tulis, tak nggo nyebut dawuhe Syekh Abdul Hasan Asadili. Ditatima supaya sampurna bihi kelawan kalam apa al-faidah tu faidah alatikan ta'arodho kang wis nampilaken laha maring faidah Sopo al mu'alifu Syekh mu'alif Abil Abi Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Wa ingkana senajan ono opo kalamu syekhi dawu Syekh Abil Hasan bidalika yang dawu soal tata kromone qabdulan bastu mau iku a'amma luwe sampur luwe numrambai iku a'amma luwe numrambai mimah tinimbang saking barang wakang utaimah iku indah wilihi ono sandinge liane Syekh Abil Hasan min a'imati sufiyah saking piro-piro imame pemimpin wong ahli tasawuf. Menurut pengamatanipun Syekh Ibnu Abbad menika dawuhipun Syekh Abil Hasan As-Sadzili ingkang badhe dipun dawuhaken wonten mangke niku dereng enten imam-imam ahli tasawuf sing dilentrehaken soal qabdu kalih dastu sing nyumrambai kados dawuhipun Syekh Abil Hasan As-Sadzili menika. Terus pun didawuhipun ngeten. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadzili radhiyallahu taala anhu. Dawuhipun al-qabdu wal-bastu qalama yahlu 'abdi minhuma. Al-qabdu tawi suasana sumpek, suasana mengkeret, suasana jibek. Wal-bastu lan suasana jembar, suasana bunah. Iku kolama yahru setitik banget yahru bisa lepas sopwal abdukallah minumah saking kogulan bastu setitik sangat yang sing ngeh buatan kogul buatan bastu itu setitik banget setitik banget sing kakak yang niku mesti lek gak timi buatan kogul dia mesti timi buatan bastu niku pun sing kata, tapi enten sing mboten qabdu mboten bastu niku enten. Kados sing didhawuhke sik kapan nika? Nalika wong niku pun qabdu pun bastu, nalika niku mboten pinget atine di qabdu ya ora krasa lara, di bastu ya ora kemlelet. Dan niku mengke kalih disolat terus diculne ora dilebokno teng bastu, mboten dilebokno teng qabdu tapi langsung tengene rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sekitik banget sing ngoten niku. Sing kathah nggih. Ngulangi alih bar qabdu basu. Bar basu qabdu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Terus faida faida farqa fansab. Sing terakhir iki sing aran-aran. Wa ila rabbika kowe aja seneng dibastu, aja seneng dilepas saka qabdu. Seneng ning pangeranmu lha niki. Niku aran-aran. Tapi krana dibaleni ping pindho. Pak Inama usru sak Inama usru niku pancen sing akeh niku. Niku wong kesenggol atine sithik ya wis ruwet. Nggih. Mayar wong. Wek teng kantor kita itu iso nyileni anak buahe kaya ora enek wong teng kantor niku. Busa tok omah diperenguti bojone tok nek kukur-kukur ya. Eh dadi qabdu. Ngerti nggih? Teng kantor bastu ning omah qabdu. Engko pas ning omah bastu mergo minggu-minggu seneng-seneng rekreasi karo anake karo bojone, dina Senin ditagih atasane lha iki surat-surate urung dadi wis kabdune. Iku wis pancen setitik sanget yang sing saged lepas. Lepas nggih mboten teng kondu, mboten teng basu niku setitik banget. Dan wa ma utawi kabdulan bastu iku ya ta'aqobani. Silih berganti. Silih berganti niku sitok teko mesti sitoke lunga, sitok teko sitok lunga. Kok karo-karo gak teko niku jarang. Niku ya taqobani kata aku pilihani kaya silih gantine wengi wanahari lan rina. Niku kaya silih bergantine siang dan malam. Nek bengine teko awane lunga, awan lunga bengi teko. Nah, sing penting napa? Ya sing penting napa terus sampai nek pas rino terus ngoyo bendang bumi. Mergo lek rino panas. Apa tah lek bengi kudu ndang rino bendang padang. Salah ampun mboten. Nek cara-cara niki. Sing penting kowe kudu paham lek pas bengi Gusti Allah ngongkon apa, lek pas rino Gusti Allah ngongkon apa. Lek pas kobdu tata kramane piye? Lek pas bastu tata kramane piye? Mergo kobdu kuwi ya enek tuntutan peribadatan, artinya posisi kehambaan jangan sampai hilang. Begitu pula ketika bastu tuntutan kehambaan itu juga tidak bisa lepas. Cuma padha-padha kon mulih dhewe ngenane sing diterangne iki kok lek wong sing pun makrifat cara enteng-entengan beban niku luwih enteng lek dikobdu daripada di bastu. Mergo lek dikobdu cara wong dilungkurna ning kursine sing sak pase. Tapi lek dibastu niku duduk kursine nasibe malah kaya Petruk dadi ratu. Atase kula kawan jomos kon dadi bos. Ya pangga ketara mawon pendat minute omongan. Gampang kepleset. Lah nek jomos dadine jomos iku pas. Ngoten. Lah tapi niki mboten saged milih-milih ngoten niku mboten saged. Mboten saged wong niku. Niku enten tuntutan kehambaan. Wal haqqu tawi Allah. Niki tafsir dawuh Syekh Abdul Hasan Asadi. Wal haqqu ta'i Gusti Allah Subhanahu wa taala iku yang tadi ngeridani. Ngeridani itu marem cara Jawa. Marem sapa Allah mingka saking sira, marem al-ubudiyata ing sikap dadi kawula fima ing dalem kuburan bastu. Dadi sing dimarmo Gusti Allah ora kok lek kowe berhasil menghindari kudu mlebu ning bastu utawa kowe berhasil mempertahankan bastu, kowe berarti wong sukses mboten. Sing diridani Allah niku sapa-sapa sing ning jerone qabdu, kok iso nglungguhi kehambaan di dalam qabdu, maka itu diridani Allah. Sapa-sapa sing diparingi bastu kajembarane ati kok isih tetep nglungguhi posisi kehambaan di dalam bastu itu, maka itu yang dapat ridho dari Allah. Dan pamangkana mongko soma paman mongko tai sopowo iku kana ano apa waktu ni man oleku al-qabdo suasana sumpek sulit susah falayak mongko ora sepi apa sopoman ora sepi min an ya'lama saking ento ngerti sopoman sababahu ing sababi qabdo Allah ya Allah ya lama utawa ora ngerti sapa man. Niki bedane nek ngaten iki, wong niku nalika dikobdu karo Gusti Allah, niku bedane lho. Mungkin dhek ngerti sebabe, mungkin mboten ngerti sebabe. Susah hati niki. Mungkin bisa diurut sebabe, mungkin mboten ngerti sebabe. Saat ini monggo diurut siji-siji wa asbabul qabdi nek sing niki sing kena diweruhi lho nggih wa asbabul qabdi ta kira-kira sebabe qabdi sebabe wong gampang ketekan susah ati sumpek ati jibek iku salatun ana telu sampean paham iki lan gelek penak lek apa nomor siji wong sumpek niku pertama sebab zambun ahdastahu. Nomor siji zambun dosa ahdastah kang wis gawe anyar sapa sira. Kang anyar teko sapa sira ing zambun iki sih ada dosa yang baru saja kamu lakukan. Nek dosa sing wis rada kulino dilakokno biasanya malah ora patek susah. Wis langganan. Biasanya ini enten dosa anyar jenis baru yang sama tidak pernah melakukan sebelumnya, kok melakukan dosa baru itu biasanya dadaan sampean terus susah. Ngoten. Au dunyan sebab nomor loro, au dunyan utawa ana urusan dunya, dhabat kang ilang apa dunyan angka saking sira. Au naqasat utawa ilang sebagian sudah ini lah ilang sebagian awna kosot utawa sudah kodulian pelaka kedua siro sebabnya wong susah sama merloroi mergo ana urusan dunia sing ilang songko awakmu utawa sudah biasanya panennya full sehektar ditonton kalau saya ini moro kurek sehektar karek ditong kintal nah ini ku sudah utawa belas gak panen ini ku dunia dahabat angka biasanya ngalau nudul nuding wong merintah wong kabeh do sungkan kabeh do manut nah, bongso di demo lancar saya itu renek sing reken nah, ini jenenge dunia sing ilang biasanya ngalor nidul lunga nganggo mobil saiki numpak lem niku nggih susah kata niku barang sing pun kadung disemengi kok terus ilang utawa sudah niku mesti boh pirang nik mesti susah nung tegesan mau dicolong wong susah desa itu niku barang jemput rokok niku diselehno ning ndi ngono mang di balai ini tapi surahono ini gulai ini pemerintah karek sitok ini kutok ini ku iso susah ini iso bak iso kabu nomor tiga au dholimun utawa ana wong sing dholim yukzi kang larani sapa dholim ka ing sira mungkin leh larani binafsika ing dalem awak sira dijotosi dikamplengi ya digeraut aw fi irdika utawa ing dalem harga diri sira difitnah dituduh sing ora dilokno nggih dilokno ning arepe wong akeh dirasani ya digosipno sing ora sak benere utawa aw yansibuka sampai pada tuduhan termasuk zalim niku mungkin napa ngelarani ning awak ngelarani ning harga diri utawa sampai nyatoni agama au yang au yunsibu utawa nisbataken bangsaken sapa wong dolim ka ing sira dibangsaken liwiri dingin maring wong kang ora beragama kowe dianggep wong sing ora beragama lan susah tarekahmu kuwi tarekah sesat lagi hati dah diciut gitu nge aku beri dalik atau liane mengkono-mengkono kabeh tapi intinya tiga faktor diri sendiri berbuat salah nomor dua faktor kesenangan yang hilang berupa dunia nomor tiga faktor orang luar menyakiti diri kita baik secara fisik maupun secara harga diri nah nek ngerti sebabnya ngerti mungkin cara wong nambani penak. Lepat kok moro sepet, oh kelilipen ngono ya disebul ngoten kok pun bar. Nek kena apa ya? Mbuh moro-moro sepet ngono. Angel iki. Lah iku kudu teng dokter ahli. Ah, delalah dokter pisan, kelilipen pisan. Faiza warada. Mongko tetkalane wustu meko alaika ing atase sira apa alqabdu sumpek serba terbatas serba sulit min ahadiyadi asbabi saking salah sijine iki pira-pira sebab kalau kamu sedang mengalami sumpek karena salah satu sebab tiga tadi wal ubudiyatu mongko ta sifat kumawula iku tak tadi menuntut apa ubudiyah menuntut antar jiain ingin to bali sapa sira ila ilmi maring ilmu. Jadi kalau kamu sudah mengalami qabdu sing model tahu sebabnya ngene iki, maka kamu sebagai hamba dituntut oleh Allah untuk kembali kepada rujukan ilmu. Ilmumu ngomong piye? Ya ilmu baku tentang agama tentune. Mustakmilan kalih wong kang nglakoni lahu maring ilmu maka ilmu yang sudah kamu ketahui harus kamu amalkan kama amaro kaya oleh perintah ka ing sira sapa Allah Gusti Allah taala sebagaimana Allah telah merintah kamu kamu tahu apa? Nek kowe pas dosa, kabeh wong ngerti ta? Wong dosa niku diperintah napa kali Allah? Tobat, ya perintah tobat. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Soal bertobat kowe dadi bunga apa ora? Ora usah mbok mikir. Ngerti lho? Jadi lek upamane susah mergo dosa. Mergo dosa akhirnya atine susah. Gari-gari wis bertobat bareng pangga susah ae lho aja ngono. Wong pancen perlune kowe digawe susah karo Allah ben ibadah. Dan nek kowe iso ibadah rupa tobat, yaitu nikmati saja tobat itu. Ngulang langsung. Langsung penak. Mutur usah ngenteni. Ngenteni anu, ngenteni dilem wong barang. Wala aku natane ya wis. Oh wis. Ora dosa barang kok dituduh ambek wong-wong lah wis. Iku mengke mboten dang beres-beres. Amma fi dzambi, anapun ing dalam soal dosa, iku fabi taubati mongko kelawan taubat. Jadi penyelesaian secara keilmuan nek wong dosa niku kudu ditambani, diselesaikno nganggo taubat. Napa cukup taubat tok ditambahi ben luwih mantep wal inabati lan balekno persoalan marang Allah. Inabah niku pun boten ngreken liyane Allah. Taubat sing bener-bener namung teng Allah. Wa talabil iqolati lan nyuwun iqolah, penjagaan saking Allah. Jadi upama dosa niku nggawa akibat, ngoten lho. Akibat napa? Akibat wong-wong ngamuk, nggih njaluk tulung teng Gusti Allah supaya dijaga. Ngoten. Pun niki men balike kan teng Allah tok. Justru bareng lakoni dosa, akhirnya piyambake nemoni pelungguan ibadah telu. Nomor siji ibadah tobat, nomor loro ibadah inabah, nomor telu ibadah iqamah. Oh, ngoten. Inabah niku nika lho man anab kula. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrah niku man anab. Niku inabah. Iqamah niku jaluk-jaluk dijogo. Jaluk di napa istilah di siapno tebusane ngoten. Jadi upama enten tuntutan secara hak adat ya ben disiapi Gusti Allah dhewe. Wong mboten mampu sampean. Nggih to? Upama sampai nuntute anak Adam sing sampean dosani niku. Sampai nuntut teng akhirat ya. Sampean njaluk disediani persiapan tuntutan iku teng akhirat. Mulane nggih, siap-siap di tempat ehang ini sing tau dilarani. Nek dosane dosa menyangkut nyangkut tuntut menuntut. Lah nek dosane namung nyangkut diri sendiri, ya njaluk dihapus mawon saking Allah. Sing penting aja sampai diadili. Aja sampai diadili, lek perlu wis ora usah diadili lah. Karena sudah tidak ada aspek hukumnya. Nah niku yang pun bah. Niku lek soal-soal dosa, soal dosa. Wa amma fi madzhabah, anapun ing dalam persoalan, ing dalam perkara dzhabah kang ilang apa mangka saking sira rupane minat dunia saking dunya. Auna qasa ta sudo apa man. Nek soal susah iki soal bondo dunya, kedudukan ing dunya iki, maka penyelesaiannya pakai apa? Pabit taslim, mongko iku kelawan pasrah. Pasrah niku tegese dia tidak perlu takut menghadapi resiko. Niku jenenge wong pasrah. Bukan kok berarti wong pasrah niku menengae ora lapo-lapo, maksudnya pasrah niku resiko apapun yang akan diberikan Allah dengan hilangnya harta benda, hilangnya ini semua akan aku terima karena aku hamba. Saya tidak perlu memilih-milihkan Allah untuk mengatur saya. Apapun yang ada sekarang ini akan saya terima. Ini ku jenenge taslim. Warido lan rido. Warido lan rido. Rido itu tegese antara enak dan tidak enak sudah menjadi satu. Ini Ridho. Sesudira. Niku definisi kula dhewe lho. Nek cara jawane ridho niku lek digawe ridho niku dimaknane rela, lira niku terus dimaknane ikhlas. Mboten kok ming ikhlas tok, ikhlas niku lek ikhlas cara Jawa, ridho cara Jawa niku rada beda. Jadi maksud ridho niku teng ngriki antarané sengsara kalih mboten sengsara niku padha senenge. Dilokno karo dilem niku pun padha rasane niku namine ridho. Nah, jadi lek sampean duwe dunya ilang utawa dunya manggon, teng ati wis ridho. Niku pun mboten pinggir teng ati. Wal ihtisabi lan amrih ganjaran. Maksude salah tunggalipun tuntunanipun Rasulullah lek kenging musibah niku siji nggih, jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gambare wong ridho. Gambare wong ridho, gambare wong taslim. Di samping iku nyuwun nyuwun ganjaran. Atas kehilangan ini saya mohon dengan kehilangan yang mestinya saya ini harus gelo ning nyatane enggak gelo Gusti, maka ketidakgeloan ini sama nilai tersendiri. Betul lho nggih. Mula sing ndek kapan iku nate kula terangne nggih. Kula baleni neh apa-apa menawa sing ngrungokno wis rada siji. Nah, jane persoalan apa to? Antarane wong pikir sing lunga Jumatan karo wong sugih sing lunga kaji kok. Padha-padha dinilai haji dire. Innal Jumata fitul fuqara wal masakin. Salat Jumat iku kajine wong pikir, hajine wong miskin. Napa dalam hal apa kok dianggap padha niku? Padha-padha ninggal perkara sing didemeni. Wong pikir niku nek ora buka toko mawon. Ora sempat cara nuwun sewu tukang becak niku kok terus menggok ning masjid Jumatan ora janggal kira-kira sak jam. Iku lek pas ana penumpang ning jure jam kuwi niku wis kelangan ana 5000 dhewe. Lah bagi wong sing cumpon 5000 niku larang regane. Persis kaya larange wong sugih kelangan 20 juta. Ngerti lho nggih. Wong sugih niku ninggal bisnisnya petang puluh dino niku pun abot. Kaya gini abote wong fakir ninggal pekerjaane tinggal Jumat. Ngoten. Jadi sing marai diarani kicul fuqara wal masakin niku napa sebabe lek wong sugih ninggal kesibukan dunia ngene tumuju teng Makkah Masjidil Haram niku kan kicul baiti nejo dhateng Allah. Nah semantan ini yang pikir ini meninggal no pasare, meninggal no becae, meninggal no penggawean ditumuju dumateng masjid ini nggih hijr baiti. Nah, dari situ ada kesamaan, ada kesamaan ikhtisab, hitung-hitungan ganjaran, bukan soal jumlah tapi soal bobot rasa. Lho padha lho nggih, soal bobot, bobot rasa bocah cilik kelangan layangan pebot. Niku gelone kaya Pak Harto kelangan presiden. Yo saestu niku. Lho bocah cilik niku wis kadung wah, dikit mau sambitan niku menangan terus. Kuwabeh pedot mergo disambet layangane dhewe moro-moro enek layangan anyar teko mbek kesambet pedot. Niku gelone persis kaya pedote pangkat presiden saka Pak Harto. Lah ngoten dening kok barene hiburan dia njur dadi gak gelo niku lak urusan dia. Sejine ampun niku. Tapi pas semendale aku persis. Sakalipun niku sami persis sing iko ya nangis. Kelangan layangan yo nangis, iko ya nangis. Cuma gak ketok ngono mawon. Tapi sesuk niku mengke nggih, lek gelem bali, nggih to nggih. Bali nek urusan lek gelem bali mulih nggone mae, njur karo mae mara dibusi. Terus disalini kelambi sing resik, terus didulang gedhok goreng, wis layangane wis ilang. Wis gak dadi pikiran iki, Pak. Niku lek cah cilik, nek bocah umur 70 taun wis cinta. Ya karek gelem bali ning Gusti Allah napa mboten iki persoalan. Dadi lek iso istisah nyuwun ijol teng Allah sing langkung sae niku biasane malah mandi. Pun nate kula critane ya. Umi Salamah Kanjeng Nabi. Dereng. Pancen iki wong anyar tempat-tempat. Nek eling kula mpun eling. Tapi ora apa-apa lah dibaleni nek. Rumiyin niku wonten tiyang nggih suami istri namine Umi Salamah kali Abu Salamah. Umi Salamah niku garwane Abu Salamah niku sing kagung. Dijuluki Umi Salamah Abu Salamah itu putrane namine Salamah. Lah niku hijrah ning kesemawon iki. Hijrah ke Madinah niku luar biasa kalau cobaane ajeng derek hijrah Rasulullah niku. Berarti sampai ketangis-tangis. Mergi Abu Salamah pun hijrah rumiyin. Nah, Umi Salamah kalih keluargane mboten oleh melu. Kaya di napa dipingit. Lha niku sing Abu Salamah niku teng Madinah nggih larani mergo kangen karo Umi Salamah. Sing Umi Salamah nggih ngelarani. Napa pengen nyusul Abu Salamah. Lah pisan karo pisan royoan kune sing jenenge Salamah iki. Niku ruwet persoalane ning akhire bisa diselesaikan. Akhire Umi Salamah nyusul hijrah dateng Madinah. Mboten ledang enten peristiwa perang Badar, enten peristiwa perang Uhud. Si Abu Salamah niku nderek perang Uhud. Dari perang Uhud, dan perang Uhud itu pupune niku kengen panah beracun. Tapi mboten sampai sedo. Ngantos bubar perang, kondur teng Madinah, panah napa ditambani waras. Tapi karena niki panah beracun, jobone waras. Tapi jerone tesih racune merambat. Jenggal sekecil, gal sekecil gerak, terus itu. Nah, Kanjeng Nabi niki nalika Abu Salamah napa gerah niku nggih sering disambangi kali Kanjeng Nabi. Terus jawi kata-kata. Nah, si Umi Salamah niku pun bayangno kaya-kaya mboten mungkin lek. Lek napa? Si Abu Salamah niki mboten sedo niku mboten delok parahe gerahe. Bangsa munajin sedo niku Abu Salamah sempat ngeriwayat tau hadis. Mongko sing jenenge Umi Salamah kali Abu Salamah itu cara wong ngono wis wis pokoke kaya roro mendut nek prana citra. Pun sak dunya ini ora enek sing didemeni kejaba Abu Salamah menggawe Umi Salamah. Usah ngoten si Abu Salamah ajeng sedo niku pesen. Anu ya, Bu, aku pesan, aku ngerti. Kowe iku sak dunya ora ana sing mbok demeni kejaba aku. Tapi dadi wong mukmin, dadi pengikut Rasulullah kuwi ora lek lakon tumindak sing paling bener kejaba manut tuntunane Rasulullah. Nah, aku iki tau didhawuh Rasulullah ngene, Bu. Lek kowe kena musibah itu nomor suci dan muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing nomor loro kelangan musib, kelangan barang sing mbok demeni kuwi kuwi ndang ikhtisab ahtasibu. Ahtasibu bi ahtasibu bi niku tegese jaluk ijo napa jaluk nilai ngoten. Jaluk nilai dengan datangnya musibah itu ada ujian minta nilai yang terbaik. Aja lali sing nomor 3. Jaluk ijo sing luwih apik saka barang sing ilang. Wa astahlifu. Nah. Akhire mula saka kuwi engko lek aku mati, Bu. Kowe aja pisan-pisan kowe nangisi aku. Gak seneng. Kowe kudu dang muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nomor 2. Dan jaluk ganjaran mergo aku dipundhut karo Gusti Allah Sing nomor telu. Jaluk ijo sing nomor apa? Lah niku. Sing umi salah sempat ragu-ragu. Iki sing dawuh Rasulullah. Bu. Sing dawuh Rasulullah. Aku mung sekedar nyampe. Lek kowe percaya ya lakonana, gak percaya. Akhire saestu mboten ledangu si Abu Salamah kapundhut. Sedo. Lajeng si Umi Salamah iki ndonga. Persis kaya sing dijawone Abu Salamah. Tapi pas dadi sing nomor 3. Nggih. Ya Allah, kula ridho. Kula pasrah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kaping kalih saking musibah niki kula nyuwun imbalan ganjaran sing setimpal saking napa ujian sing jenengan paringi niki panjenengan paringi penilaian kula dados kawula panjenengan sing sae. Sing nomor 3. Sedanu mboten wani omong. Jaluk ijo sing luwe apik mongko. Atiku kadung kemantil karo Abu Salamah. Nek sampe aku jaluk ijo sing luwe apik kok terus. Iya, terus piye ngoten lho kene. Niku tapi karena iki perintahnya dia yang saya sayangi. Dan ini wasiat dari Rasulullah juga. Kewektu omong, nggih tetep donga niku kanthi tertata apa sepatah-sepatah. Ya bae tetep nyuwun wa astakhlifuha bi khairin minha. Kula nyuwun ganti kalih musibah niku wau dengan yang lebih baik. Rupane niki mandi. Mandi. Geger yang bina. Mergi selama selama napa? Kurun waktu niku wau mboten enten apa dereng nate enten tiyang muhajir. Tiyang muhajirin sing sedo. Pertama kali sahabat muhajirin sedo sing di luar perang lho nggih. Sedo di luar perang niku nggih. Abu Salamah. Sampai Umi Salamah niku dadi nun cara sak niku pemane koran lho wis dadi gosip. Dadi umbal-ambilane berita ning koran ning pasar. Sahabat-sahabat kabeh dicerita mesakne Umi Salamah. Akeh demen-demene. Duwe bojo Abu Salamah akeh demen-demene, duwe rumah tangga tentrem wong putrane nggih kathah. Sae-sae putrane niku. Kok moro-moro ditinggal sedo Abu Salamah, kata Umi Salamah kuwi ra patek iso nyambut gawe. Sampai dijuluki Ayyimul Arab. Satu-satunya janda di Arab. Jadi ya rondoliane ya akeh. Cuma yang paling menonjol jadi bahan pembicaraan. Ngoten nggih, sampai kabeh do welas, kabeh do mesake niku nggih Umi, Umi Salamah. Delok kesolehane, delok ketaatane teng Rasulullah. Delok tanggung jawabe teng putra-putrane niku mesakne sangat. Akhire niku sampai menyentuh perasaane Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kersa badhe nglamar dhateng Umi Salamah. Cekap lidahe, ajeng Umar bin Khattab nglamar. Jawabe pun Umi Salamah soal kawelasan istilahnya napa nggih iba panjenengan dateng kula sak keluarga matur nuwun Umar. Tapi nuwun sewu tinimbangane kula mengke dados garwa sampeyan ning ati kula tasih seneng dateng almarhum Abu Salamah. Niku malah niku jenenge jubeng-jubeng ati kula. Mula sampeyan niku katimbang mangke kula jubeng-jubeng ati kula dhewe terus terang mawon kok kula niku nuwun sewu ngremehaken panjenengan mboten ning niki ngati-ngati teng tembe mengke. Timbangane mangke dados mboten penak ati kula lan jenengan pun rumangsa dadi garwa kula dados bojo kula terus mboten kula perhatosaken mergi kula sik nglangut kelingan Abu Salamah mawon mengke sampean tersinggung lan niku ndadekne kula dosa. Mula timbangane ngoten palang boten usah mawon. Pun Umar pun boten ditampi. Terus bergunjing niki, piye wis salamah kuwi? Dilamar Umar kok ora gelem kok ya mesakne, lha kok sing nanggung jawab anak yatime sapa anu-anu macam-macam lah ya. Komentare tiyang niki. Sampai akhirnya Abu Bakar sing maju. Abu Bakar sing maju. Sami Abu Bakar ya. Cara istilah teorine leh kondro niku sami intine welas mesakne ora kok masalah apa-apa tapi mesakne timbangane kok. Anakmu akeh ora ana sing nanggung jawabi wis lek. Nanu sampean dadi bojoku. Jawabe sami niku wau. Sak dunya niki rumah kula mboten enten tiyang sing saged napa ngilangi kesan nggih ngilangi nggih jenenge wong kok dadi bojo nungsang jempalik nyebotangi lara-lara wong loro kok bangsa sak niki ditinggal lunga kok terus kula seneng-seneng niku mboten tega aku nggih nek timbangane kula mengke nglarani ati panjenengan pun kadum dadi garwa panjenengan mengke malah mboten sekeco ya palang lan usah terus terus dadi gunjingan malih dangu-dangu kanjeng Nabi piyambak sing lama jawabane sami nggih jawabane sami. Tapi Kanjeng Nabi mboten nuntut jawaban sak nalika niku. Iku hakmu. Kowe ora perlu jawab saiki. Pikiran dhisik. Nggo ya dina aku tak rene maneh. Kuwi sedugi jawabane pun tesih sami wae. Ngene lho ya. Misal amar. Alasanmu kuwi langkung komplit nih, timbang sing dienggo alasan teng Abu Bakar kali Umar. Nek alasan nek kanthi siji-siji kula niki langkung remen dados umat panjenengan katimbang kula dados garwa panjenengan. Kranten dados garwa nika Nabi menika nuntut apa wonten tuntutan tata krama ekstra sing boten sami kali sak liyane. Lah mongko kula rumangsa boten mampu netepi tata kramane dados garwane seorang nabi. Timbangane kula mengke kuwalah. Mergi panjenengan Nabi panjenengan tamtu pun pirsa lek kula niku tresna kula tenggene Mas Abu Salamah kados-kados mboten saged ical. Kaping kalih dalam hal lumagos kula niki pun sepuh. Garwa panjenengan sing sanes-sanes kasih kathah sing langkung ayu. Lah kula mungkin yang buatan sakit marunakan panjenengan malah daduske buatan sekecok jenengan buatan rido terus seorang suami lah pun buatan rido tenggane istrinya terus bumi sing nomor tiga anak kula niku kata jenengan itu dados pemimpin tanggung jawabnya sampun kata kok terus sih kegundelan tanggung jawab ngurusi anak-anak kula niku mengke lagi jenenge kula niki dadi umat sing mboten mboten tata krama teng kene nabi jane nggih cara wong omong niku wis kaya wong kenek memorandum gak iso omong ya tapi kaji nabi tasih wonten kesempatan kaya alasanmu telu kuwi bener kabeh panjen nyatane ya ngono to. Tapi ana perkara sing kowe lali. Cocok karo apa sing mbok aturno mau lek aku iki nabi lah kowe iki umat. Jenenge nabi kuwi misal amah ya lek ndonga mandi, kowe lali ta? Soal atimu ketok-keton nabi salamah. Kuwi insyaallah lek tak dongakno kowe lali insyaallah dhewe lali. Diluel. Nomor loro lek soal anakmu akeh. Iku persoalane ora dadi soal anak akeh pirang-pirang. Wong anak angkatku ya pirang-pirang padha. Ya ayo bisa bareng-bareng ora niku ora dadekne aku keberatan. Wong aku cilik-cilik ya kulino sengsara. Sing nomor 3 soal kowe wis wong aku ya wis tuwa. Aku iki kuwatirane ora njaluk renapa. Iki sing penting ayo ayo gunjum katresnan. Menapa kanggo nanggung jawab ibu cah yatim sing pirang-pirang iki kena dienggo conto umat liyane. Menapa gunjum berkat rahmatan lil alamin. Dan ikulah akhire Ummu Salamah oleh ujar sing luweh apik. Ikulah ceritane lah mongko wektu nyimpen telas. Monggo kita kasih kami kula sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi na'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.